Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu taala. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد telah menceritakan kepada kami قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البلخي إمام حافظ محدث صاحب السنة. Seorang imam hafiz muhaddits sahibus sunnah. Qala haddatsana al-Layth. Telah menceritakan kepada kami al-Layth. Huwa al-Layth ibnu Sa'ad أبو الحارث القلقشندي ليث ابن سعد أبو الحارث القلقشندي المصري إمام أهل مصر في زمانه. Beliau imam terkemuka di Mesir pada masa beliau rahimahullah. Sahibu ahadil madzahibil mundatharah. Beliau termasuk ulama besar yang dulu punya mazhab namun telah punah mazhab beliau. Qala Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan Al-Laythu afqahu min Malikin. Imam Layth jauh lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Asy-Syafi'i. Illa anna ashabahu lam yakumu bih. Hanya saja murid-murid dari Layth ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala tidak menjaga ilmu dari gurunya. Kalau ilmunya Imam Malik rahimahullah sampai detik ini masih terjaga, masih diakui dan banyak dipakai mazhab beliau. Bahkan mazhab beliau sampai hari ini dijadikan sebagai mazhab negara di Maghrib, Maroko. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. An ibnil had, dari ibnul had, huwa Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah. Ibnul had, nama beliau Yazid ibnu Abdullah ibni Usamah ibnil had, kama taqaddam. Al-Layth al-Madani, imamun thiqatun muktsirun min a'immatil hadis ats-thiqat. Ibnul Had, seorang imam thiqah, banyak meriwayatkan hadis, termasuk dari kalangan ahlul hadis yang terkemuka di zamannya. Min sigharit tabi'in, beliau termasuk sigharut tabi'in. An Sa'ad ibn Ibrahim, dari Sa'ad ibn Ibrahim Az-Zuhri, Al-Madani. Sa'ad ibn Ibrahim adalah cucu dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Jadi kalau disebutkan secara lengkap, Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, cucu dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata tentang Sa'ad ibn Ibrahim, kana yakhtimul Qur'an fi kulli yawmin wa laylatin. Sa'ad ibn Ibrahim Al-Madani, beliau punya kebiasaan khataman Qur'an setiap hari. Jadi setiap 24 jam sekali khatam Qur'an. Jadi kalau sebulan ya kurang lebih 29 atau 30 kali khatam Qur'an. Menunjukkan salaf terdahulu punya perhatian khusus terkait dengan Al-Quran, baik itu secara hafalan, bacaan, bahkan khataman. Mereka punya kebiasaan yang wajib dilakukan rutin setiap hari, yaitu membaca Al-Quran. Sehingga tidak heran di antara mereka mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari satu kali. Yang kalau kita mungkin 10 tahun sekali. Ya. Setahun sekali khataman itu sudah juara. Khanifidina azani allahu wa iyakum. 10 tahun sekali khataman itu sudah rekor. Sekali seumur hidup khataman, ya, itu sudah prestasi. Kalau di zaman kita, khanifidina azani allahu wa iyakum, mengingat himmah terhadap Al-Quran semakin hari semakin menurun. Jangankan untuk mempelajari tafsir Al-Quran atau mentadaburi isi Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Sampai pada tingkatan membaca Al-Quran, kita enggak punya waktu. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ini teguran bagi semua pihak termasuk yang berbicara. Jangan sampai khanifidina azani allahu wa iyakum berlalu hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Ini juga menandakan khanifidina azani allahu wa iyakum bahwasanya zinatul ilmi al-ibadah. Ya, zinatul ilmi al-ibadah. Penghias ilmu yang dipelajari seorang hamba adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita itu ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, kalau membuat kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pandai dalam berpidato, retorika, tidak hanya pandai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembar imtihan, namun disertai dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nama-nama besar dari a'immatul muhaddithin, imam-imam ahlul hadith yang disebut namanya dalam sahih Muslim maupun sahih Bukhari ataupun al-adabul mufrad yang biasa antum kaji, khanifidina azani allahu wa iyakum, kalau antum cermati dalam buku-buku sejarah selalu dibukukan oleh para ulama bagaimana ibadah yang luar biasa yang ditunjukkan oleh salafuna saleh ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Maka tentunya generasi belakangan kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sama, teladani salaf terdahulu. Di samping semangat dalam menuntut ilmu, juga harus bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Qala rahimahullah an Humaid ibni Abdurrahman, dari Humaid ibni Abdurrahman Abu Abdurrahman al-Madani tabi'iyun thiqatun waladu Abdurrahman ibni Auf. Beliau ini putra dari Abdurrahman ibni Auf, Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf. Jadi secara status kekerabatan beliau adalah paman dari Sa'ad ibnu Ibrahim. Ya, pamannya Sa'ad ibnu Ibrahim. Ini termasuk fadl minallahi azza wa jal, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba nasha'a fi baiti ilmin, tumbuh kembang di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ayah ibunya orang yang berilmu, kakeknya orang yang berilmu, paman-pamannya, amik-amiknya orang yang berilmu. Itu sebuah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapapun dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dikehendaki. Bagi yang mendapatkan keutamaan tersebut, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud syukurnya lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, menyerap ilmu yang dimiliki oleh orang-orang terdekatnya. Ya, dari kedua orang tuanya, dari kakeknya, dari paman-pamannya, dari khali-khalinya, ya harus lebih semangat. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, abidus sahabah, ahli ibadah di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kata al-imam Az-Zahabi rahimahullah, la yasma'u hadithan illa amila bih. beliau tidak mendengar satu hadis pun kecuali langsung diamalkan. Wala sami'a ayatan hatta ya'mala biha. Begitupun tidak mendengar sebuah ayat, beliau enggak akan berpindah pada ayat berikutnya sampai dipraktekkan. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini juga contoh yang nyata dari sosok seorang sahabi, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai digelari oleh para ulama dengan gelar abidus sahabah, ahli ibadah di kalangan para sahabat. Padahal secara garis besar seluruh para sahabat ubbad, ahli ibadah. Seluruh para sahabat adalah ahli ibadah, para ulama, generasi terbaik dari umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari jajaran ahli ibadah pada generasi terbaik umat ini ada seorang Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, yang dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seseorang mencela, merendahkan kedua orang tuanya. Asyatmu huwa as-sabbu. Asyatmu itu maknanya adalah celaan. Min haythu al-khuluqiyah wal-khalqiyah. Baik celaan berkaitan dengan kondisi fisik atau sifat seseorang. Ya, celaan terkait dengan fisik, ya seperti yang antum ketahui, hal-hal yang tergolong kekurangan, ya masuk dalam kategori ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dosa besar ketika ada seorang anak mencela kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya. Ya, entah yang dihina itu sifatnya, ya, atau yang dihina itu fisiknya. Mungkin orang tuanya imut, ya, saya tidak bilang pendek kecil ya, tapi imut. Ya, anaknya gede. Wallahu a'lam, dia turunan dari mana sampai dipertanyakan ini anak siapa? Anak kedua orang tuanya imut, tapi dia bongsor sendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini jangan-jangan anak tetangga atau tertukar saat di rumah sakit. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena badannya besar, orang tuanya mungil, ya. Dia cela kedua orang tuanya. Dia maki kedua orang tuanya. Kalau dibuatkan sop, kebetulan kurang asin misalnya, marah dia. Dasar sop buatan orang kerdil. Misalkan. Walaupun yang seperti ini sangat jarang. Ya, andai kata ada, nemen. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Antum pun ketika mendengar contoh ini agak merasa aneh. Masa ada Ustaz anak yang tega mencela kedua orang tuanya? Perasaan yang sama juga dimiliki oleh para sahabat ketika mendengar lafaz hadis ini. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, apakah ada seorang anak yang tega mencela kedua orang tuanya? Ya, para sahabat merasa heran. Masa ada seorang anak tega menghina, merendahkan kedua orang tuanya? Yang ada itu anak selalu membanggakan kedua orang tuanya, membela orang tuanya, entah benar entah salah, pokoknya dibela. Itu tabiat yang ada pada anak-anak. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, "Na'am, ada." Kata Nabi, "Ada seorang anak yang tega mencela, menghina kedua orang tuanya. Bagaimana bentuknya?" Yasubbu abar rajuli. Dia mencela, menghina bapak orang lain. Ya, bapak dari temannya dihina. Fayasubbu abahu. Maka temannya tadi yang dihina bapaknya membalas menghina ayahnya. Ya, perseteruan antara dua santri, khanifidin azani Allah wa iyakum, yang satu anak peternak kambing, yang satu anak peternak sapi. Ya, anak peternak sapi memulai gara-gara memanggil temannya, "Wahai putra sapi." Ya, jadi langsung dinisbahkan kepada pekerjaan bapaknya, kan gitu ya. Kalau secara bahasa Arab boleh. Tapi kalau secara bahasa Indonesia, enggak ada ketentuan sastra yang semacam itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab boleh. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikatakan, "Ia benal bakar." Gitu ya. Itu bukan berarti dia anaknya sapi, kan gitu ya. Enggak. Tapi menisbahkan kepada pekerjaan bapaknya. Hal ini digunakan lizam, untuk merendahkan orang lain. Kata Sayyidul Qatar. Loh, ya. Jadi bisa memanggil orang dinisbahkan langsung pada pekerjaan bapaknya. Ya, pekerjaan bapaknya. Kalau misalkan bapaknya itu peternak sapi, ya benal bakor. Kalau bapaknya itu apa namanya, tukang sayur misalkan, ya. Iya benal bakol, kan gitu ya. Atau pedagang semangka, ya benal hab-hab, kan gitu ya. Tapi itu konotasinya negatif. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Celaan. Sang anak, selaku putra dari seorang peternak sapi yang sukses. Walaupun sukses karena dia sudah belajar bahasa Arab. Kebetulan hatam alfiyah. Hafal mutkin alfiyah tadi, ya, qatru nada lewat, khanifidina azani Allah wa iyakum, tersinggung, kan gitu ya, ya toh, tersinggung, dia balik, ya, mencela saudaranya tadi, ya benar ba'ni, gitu ya, wahai putra domba, khanifidina azani Allah wa iyakum. Akhirnya apa? Saling mencela, yang dicela bapaknya. Yang mulai gara-gara itu mencela bapak orang lain. Yang menyebabkan orang lain tadi tersinggung, marah, membalas dengan perbuatan yang sama. Menjadikan bapaknya dicela oleh orang lain. Wayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang lain mencela ibunya. Tindakan yang semacam ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sama saja mencela kedua orang tua kita sendiri. Kemudian, kita baca sanad yang kedua dari hadis ini. Wa qala al-imamu Muslim rahimahullah, wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu al-Muthanna wa ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Muhammad ibnu Al-Muthanna, dan juga ibnu Bashar. Jami'an ketiga-tiganya an Muhammad ibni Ja'far, dari Muhammad ibni Ja'far Gundar. Kulluhum thiqat, imam ma'rufin, masyhurin. An Syu'bah, dari Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti rahimahullah. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddathani Muhammad ibn Hatim, dan menceritakan kepadaku, kata Imam Muslim, Muhammad ibn Hatim, huwa Muhammad ibn Hatim ibn Maimun Abu Abdullah. Muhammad ibn Hatim ibn Maimun Abu Abdullah, thiqatun al-mulaqabu bis-samin at-tawil. Ya, digelari oleh para ulama dengan As-Samin At-Tawil. Ya, Samin artinya gemuk. Ya, Tawil artinya tinggi. Jadi gemuk, tinggi. Kenapa digelari demikian? Karena memang di masa itu jarang. Sanifidina azani Allah wa iyyakum, ada orang gemuk. Kalau zaman sekarang kan banyak yang gemuk. Itu banyak gemuk. Lugha satu gemuk-gemuk, lugha dua gemuk-gemuk, lugha tiga. Din satu ada yang gemuk ya? Din satu ya? Ada. Din dua ada yang gemuk? Ada. Din tiga ada yang gemuk? Tidak ada ya? Hah? Ada. Din tiga ada yang gemuk. Ya, wali kelasnya juga gemuk. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Aywa, karena sesuatu yang menonjol di masa itu ya dijadikan gelar untuk beliau rahimahullahu taala. Dan ini bukan termasuk ghibah. Ya, bukan termasuk ghibah. Karena litta'rif fungsinya untuk mengenalkan seseorang. Karena yang namanya Muhammad ibnu Hatim ibni Maimun banyak. Yang mana? Kan gitu ya. Sehingga digelari dengan gelar yang spesifik yang melekat pada beliau. As-Samin At-Tawil. Ini tidak ada masalah. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, enggak masuk dalam kategori body shaming. Gitu ya. Aywa. Thiqah. Rawiyah thiqah. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, wa Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Abu Sa'id al-Basri. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Abu Sa'id al-Basri, hafidun min al-Huffaz. Beliau termasuk min syuyukh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, termasuk gurunya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wa Yahya Ibn Ma'in, juga termasuk guru dari Yahya Ibn Ma'in. Juga termasuk guru dari Ali Ibn Al-Madini. Ya, Ali Ibn Al-Madini. Ini tiga ulama besar dalam ilmu hadith. Ya, Syekhul Muhaddithin. Hatta qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad pernah berkata, mensifati gurunya, ilaihil muntaha fit tathabbuti bil Basrah. Ilaihil muntaha fit tathabbuti bil Basrah. Beliau Yahya ibnu Sa'id al-Qattan adalah rujukan utama dalam tasabut untuk area Basrah. Jadi kalau ingin tahu siapa rijal yang thiqat, siapa rijal yang dhaif, siapa yang hadisnya diterima, siapa yang hadisnya tertolak, siapa yang tergolong syadz, ya, rawi yang ganjil, ya, beliau ahlinya. Khanifidina azani allahu wa iyyaku. Qala haddathana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Faqihun Kufi. Termasuk nama besar. Khanifidina azani allahu wa iyakum dalam ilmu hadis. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Ya, jadi yang punya nama ini itu punya tanggung jawab besar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau diberi nama Sufyan al-Thawri, apalagi kalau kebetulan ayahnya bernama Sa'id, ya, itu ada harapan tersirat dan sangat kuat dari orang tuanya menginginkan dan mengharapkan agar buah hatinya ini menjadi ulama besar di masa mendatang. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Seberapa besar ya kapasitas Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Hafidh al-Zahabi rahimahullah. Al-Hafidh al-Zahabi beliau mengatakan ketika menyebutkan tarjamah dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, huwa Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama al-Amilina fi zamanihi, Abu Abdullah al-Thawri al-Kufi al-Mujtahid. Gak cukup satu ta'dil dari Az-Zahabi. Dan ta'dilnya berat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Huwa Syekhul Islam. Sufyan al-Thawri sosok Syekhul Islam. Imamul Huffaz. Imamnya para hafiz. Sayyidul Ulama. Pemimpin para ulama. Al-amilina fi zamanihi. Yang mengamalkan ilmu mereka di masa beliau. Abu Abdullah al-Thawri al-Kufi al-Mujtahid. Masya Allah. Luar biasa gelar beliau. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Sampai digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya kaum mukminin dalam urusan hadis. Wa qala Bishr al-Hafi rahimahullah, Bishr al-Hafi pernah mengatakan Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakrin wa Umar fi zamanihima. Sufyan al-Thawri pada masa beliau itu seperti Abu Bakar dan Umar di masa beliau berdua. Simple, singkat ucapan beliau tapi sangat dalam maknanya. Ya, untuk menggambarkan keutamaan Sufyan al-Thawri, Syekh Al-Hafi mengatakan keutamaan Sufyan di masa beliau hidup itu seperti Abu Bakar dan Umar di masa beliau berdua. Menunjukkan sangat utama, sangat mulia, jadi rujukan umat di masanya. Dan insyaallah ta'ala harapan inilah yang diniatkan oleh setiap orang tua yang menamai putra-putra mereka, putra ya, enggak mungkin putri dikasih nama Sufyan. Ya, menamai putra-putra mereka dengan Sufyan al-Thawri, insyaallah. Ya, kita ada berapa orang yang namanya Sufyan al-Thawri? 10. 2. Ya. Masya Allah. Kelas berat. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Semoga yang punya nama tersebut ya menjadi seperti Sufyan al-Thawri. Rahimahullahu ta'ala. Allahumma amin. Kilahuma keduanya. Huma di sini kembali kepada Sufyan dan Syu'bah. Ya, Sufyan dan Syu'bah. Keduanya, Sufyan dan Syu'bah, hidupnya sezaman. An Sa'ad ibni Ibrahim, dari Sa'ad ibnu Ibrahim. Sa'ad ibni Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf yang tadi. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum bi hadzal isnad mithlahu, dengan sanad yang sama seperti sebelumnya. Ya, dari Sa'ad ibn Ibrahim, dari Humaid ibn Abdurrahman, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib. Nah. Untuk faedah hadis ini, insyaallah taala kita bacakan setelah azan Isya bi'idznillahi taala. Liyu'adzdzin al-mu'adzdzin. Tayyib, terkait dengan faedah hadis ini, khanibidina azani Allah wa iyyakum, banyak faedah yang bisa kita ambil, antara lain, yang pertama, hadzal hadis dalilun ala annahu la inhisara lil kabairi fi adadin muayyan. Hadzal hadis dalilun ala annahu la inhisara lil kabairi fi adadin muayyan. Hadis ini termasuk dalil bahwasannya dosa besar tidak terbatas pada bilangan tertentu. Pada hadis yang sebelumnya kita baca, sanibidina azani Allah wa iyyakum, ada 7 dosa yang tergolong dosa besar. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, dan itu bukan pembatasan kama qaddamna. Termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, di luar 7 dosa yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Sehingga dosa besar tidak hanya terbatas pada 7 dosa semata, tapi lebih daripada itu. Ada menyebutkan sampai 70 dosa, ada menyebutkan sampai sekian ratus dosa. Sanifidin hazani Allahu wa iyyakum. Wa fi aydan, faedah yang berikutnya, fihi dalil anna man tasabbaba fi syai'in jaza an yunsaba ilaihi dhalika syai'u. Fihi dalil anna man tasabbaba fi syai'in jaza an yunsaba ilaihi dhalika syai'u. Hadis ini termasuk dalil bahwasannya siapa saja yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka boleh menisbahkan hal tersebut kepada orang yang dimaksud. Ya, jadi kalau ada orang yang menjadi sebab terjadinya sebuah perbuatan, maka perbuatan tadi bisa dinisbahkan kepada orang tersebut. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut seorang anak mencela kedua orang tuanya. Walaupun tidak secara langsung, tapi Nabi menisbahkan perbuatan mencela, menghina kepada sang anak, lantaran anak tersebut menjadi sebab kedua orang tuanya direndahkan oleh orang lain. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin. Hakala ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Wa fihi ayuban, faedah yang berikutnya. Fihi dalil. Masyru'iyah saddiz zari'ah. Hadis ini termasuk dalil disyariatkannya sadduz zari'ah, menutup segala celah, segala pintu menuju keharaman. Ya, mencela orang tua saudara kita itu menjadi sebab orang tua kita akan dicela oleh orang lain. Dan itu menjatuhkan diri kita pada perbuatan uququl walidain. Walaupun tidak secara langsung. Sang anak tidak memiliki kebencian atau amarah atau dendam kepada kedua orang tuanya. Yang dia inginkan hanya merendahkan saudaranya, merendahkan temannya atau lawan bicaranya. Yang kebetulan objek yang dia gunakan untuk merendahkan lawan bicaranya adalah orang tua. Maka orang lain pun yang juga punya lisan yang sama, kemampuan yang sama membalas perbuatan tadi. Ya, karena tindakan yang semacam ini bisa menyebabkan seorang anak terjatuh pada dosa yang lebih besar, ya. Mencela orang lain itu perbuatan dosa. Sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Nah, kalau kemudian celaan tadi menjadi sebab orang tua kita dihina oleh orang lain, maka berubah. Tidak sekedar sibabul muslim, dosa yang kita pikul, tapi juga bertambah dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga diharamkan hal yang demikian supaya tidak terjatuh dalam perbuatan dosa yang lebih besar. Dan ini sebuah kaidah min qawaidis syariah, termasuk kaidah besar dalam agama Islam, ya, mengharamkan segala wasilah menuju perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan, termasuk faedah hadis ini, fihi bayan 'idhamu haqqil walidain. Hadis ini termasuk dalil yang menggambarkan betapa besar hak kedua orang tua. Ya, fihi bayan 'idhami haqqil walidain. Hadis ini termasuk dalil yang menggambarkan betapa besar hak kedua orang tua. Kedua orang tua kita punya hak yang luar biasa besar atas diri kita. Sampai pada tingkatan hal-hal yang tidak kita maksudkan melukai kedua orang tua. Tapi kalau itu menjadi sebab orang tua kita direndahkan oleh orang lain, dikategorikan dalam syariat termasuk bentuk uququl walidain. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Wa fihi aidan, juga dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, minal uquq, termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua, jami'ul asya, segala sesuatu, minal afwal, minal af'al wal aqwal, baik perbuatan ataupun ucapan, tu'zi al walidain, yang bisa menyakiti kedua orang tua. Sawa'un basyaraha am mutasabbiban laha. Baik dia lakukan secara langsung atau dia menjadi sebab orang tua kita tersakiti. Naam. Hakadha ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun bab yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biinillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.